salah melepasmu. Selamat tinggal kisah indah bersamamu. Selamat tinggal cinta yang sudah berlalu. Sempat ku rasakan sepi, tapi ternyata hanya pikiranku saja. Masih banyak pilihan ada di depan mata.